Mitra bisnis, perjokian selayak ujian sekolah juga terjadi di penjara. Seorang wanita telah dibayar 10 juta rupiah untuk menjadi joki terpidana di Lapas Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian ini menunjukkan bahwa keluarnya narapidana yang semestinya mengalami hukuman bukan hanya terjadi pada kasus-kasus besar yang menjadi sorotan masyarakat. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengacara Petrus Balapationa. Pak Petrus, apa komentar Anda? Begini, kalau dilihat dari gejala, itu kan suatu fenomena sosial. Pertama, harus dilihat dari transparansi penegakan hukum itu tidak ada. Sehingga kontrol baik kepada proses peradilan sampai eksekusi, tidak ada suatu lembaga yang bisa mengontrol. Yang ada sidak rame-rame, Satgas Mafia Hukum datang bikin berita. Tetapi transparansi yang saya maksud itu, misalnya begini. Benar-benar seorang dieksekusi, setidak-tidaknya kepentingan korban atau pelapor yang diwakili oleh jaksa juga diberitahu bahwa benar orang yang dulu merugikan Anda, menipu saudara, berbuat kejahatan terhadap saudara, sudah kami eksekusi, ini orangnya. Kan begitu transparansi. Tapi itu tidak ada. Menurut Anda bagaimana seharusnya proses eksekusi terhadap terpidana dilakukan? Pertama yang mengontrol, misalnya katakanlah, ini jaksa mau mengeksekusi orang yang pernah diputus pengadilan bersalah. Setidak-tidaknya, memang tidak lazim. Si eksekutor itu hanya melaporkan kepada pengadilan, tapi pengadilan sendiri tidak tahu benar nggak sih orang yang dimasukkan itu dulu yang pernah diadili. Itu tidak ada. Jadi seharusnya penegakan hukum yang bersinergi, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan, sampai dia dieksekusi, ini kan dari polisi, jaksa, hakim. Kalau jaksa mengeksekusi, setidaknya diberitahu kepada polisi, kepada korban, kepada pengadilan, bahwa dulu orang yang diadili, sekarang sudah dieksekusi, ini orangnya benar. Tapi mana ada praktik seperti itu diberitahu. Apa yang harus dicermati dari kasus ini? Fenomena kedua, ini dari kajian sosiologis, adalah kebutuhan pasar. Ada orang susah yang mau menggantikan badan atau orang lain di penjara dengan mendapat uang daripada katakanlah ya si yang di Bojonegoro itu diganti oleh orang lain dengan mendapat imbalan 10 juta dengan dimasukkan 3 bulan, belum tentu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dia 3 bulan di luar belum tentu bisa dapat uang 3 juta. Ini fenomena kan, gitu loh. Nah, jadi dengan demikian transparansi dan masalah-masalah sosial itu juga harus dikontrol oleh semua pihak. Demikian Petrus Balapationa, saya Kiki Wijaya.